menyibak segala kisah cinta. Seribu jalan terlewati, seluruh hari bersamamu. Bahagia ku bertarung benci, separuh hati ku ingin kau mati saja. Biar bisa denganku tak termiliki oleh yang lain. Seribu bintang di langit hitam takkan sekelam hatiku yang telah tak kau bagi cinta. Namun tak pernah ku rasa murni sebagai perempuan. Ku ingin pasti agar aku punya mu. Alangkah indah bila kau suntik aku, penantian akan kau berakhir. Bila cinta memang telah ada, separuh hati ku ingin kau mati saja. Biar kisah dari